yang hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, ku hapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumpuan